안돼 있네. 초코콘도 드리고. 초코콘도 드리고 드리시 istri. Makanya yang ditimbang adalah kondisi istri. Semacam ini sudah cukup enggak kalau untuk istri? Kalau untuk istri dikasih segini, lauk segini, ini cukup enggak? Pakaian segini cuma setahun sekali, mau lebaran saja belikan pakaian, nah, itu sudah cukup enggak? Itu yang jadikan dari pendapat kedua sih. Pendapat ketiga? Enggak, kalau kedua juga berpendapat dengan dalil itu. Iya. Khudhi ma yakfiki wabaniki bil ma'ruf. Maka karena ada dua dalil. Dua dalil dalam hal ini, ada yang menimbang kondisi suami, ada dalil yang menimbang ada kondisi. Sudah kita kompromikan dengan yang ditimbang kondisi dua-duanya. Wa yadhharu hadzal khilaf, dan akan nampak dampak dari perselisihan ini dengan contoh berikut ini. Jika ada seorang suami ghaniyan kaya dan istrinya adalah backgroundnya dari keluarga yang miskin, ya, maka berapakah nafkah yang wajib diberikan kadar nafkahnya? Fa'alal qaul alladzi rajahnahum, maka menurut pendapat yang kami rajihkan, kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana nafkahnya orang kaya. Namun pendapat yang mengatakan muhtabar dari kondisi zaujah, dia tidaklah punya kewajiban kecuali standar ya, bapaknya masih nafkah ya, pada anaknya itu seberapa. Maka tidaklah menjadi kewajibannya kecuali nafkah orang miskin. Menurut pendapat yang mengatakan muhtabar dari kondisi dua-duanya, maka diambil mutawasal, pertengahan, dicari titik temu tengah, tidak antara dua nafkah yang ada. Fayalzamu, maka wajib baginya untuk memberikan nafkah yang pertengahan tentang nafkah istri. Adapun untuk nafkah kerabat, maka yang dijadikan tolak ukur adalah kondisi orang yang mau dinafkahi. Maka diberikan badannya apa yang jadi kebutuhannya. Walayalzamu, dan tidaklah wajib baginya untuk memberikan badannya nafkah orang kaya. Idakan aghanian, meskipun orang yang memberi nafkahnya adalah orang kaya, tidak wajib. Namun yang jadi wajib adalah kondisi kerabat. Kemudian wa min furu'iha, dan diantara contoh kasusnya adalah wanita mustahathah, menjadikan tolak ukurnya adalah apa yang jadi adat kebiasaannya dalam haid. Thumma ilal adatil ghalibah, kemudian adat kebiasaan yang dominan untuk perempuan yang jadi keluarganya, baik 6 hari ataukah 7 hari. Ya, Abu Hasna, catatan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratabatan salamiyatan minal maratabatai wahya at-tamhizu di anna tamhiza alaysa rujuan dira al-hamati bal ila alamatin fil haidi wahada wajhul mahadwat kuz wahya minal kitabi wa illa al-mustahadatu tarjuhu ila alatina insana laha alatin kumayla tamhizi ilham yakun laha alatun bilan لأن أصوابتها الاستحادته أصوابتها الاستحادته من أول ما بدأت من أول ما بدأ فيها الحيد فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى نوعين عادة النساء ستة أيام أو سبعة ومن ذلك أيضا إذا كان من عادة الإنسان annahu idha aqsama istasna yakni or insyaallah wasakahal istasna awla faldaina amroni asrun wa adatun wanakdumul adata wanakdumu bianahu qalis asna kama hiya adatuhu wa in kana rasul an adam istisnai lakin lama kana ya'tadu istisnai amalna istisnaha lakin lama kana ya'tadu istisnaha amalna hadzal mashkuka fihi ala al-'adati amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustahalatu ila 'adatiha. Nah, di sini penulis menghilangkan kondisi kedua di antara dua kondisi. Penta istihathah itu punya tiga kondisi. Pertama, mengacu pada siklus yang menjadi siklus haid menjadi kebiasaannya sebelum mengalami istihathah. Jika tidak, dia tidak punya siklus haid, maka dia mengacu pada bisa tidak dia membedakan darah haid dan yang biasa dulu keluar dengan yang bukan haid. Ini yang kedua adalah tamyiz. Jika tamyiz ternyata juga tidak bisa, maka dia mengacu kepada kebiasaan para perempuan di anggota keluarganya. Pilih antara yang mana yang lebih banyak, sepupunya dan sebagainya, haid 6 hari ataukah 7 hari. Oh, dilihat rata-rata sepupunya dan sebagainya, bibik-bibiknya 6 hari, maka dia putuskan 6 hari. Kalau yang lebih banyak 7 hari, maka diambil 7 hari. Kenapa tamyiz tidak disebutkan? Karena tamyiz tidaklah mengacu kepada kebiasaan, namun mengacu pada tanda yang ada pada darah haid. Inilah alasan kenapa dihilangkan kondisi ini dari buku ini. Wa ila fal mustahadhah, karena orang wanita istihadhah itu mengacu pada adatiha, yaitu siklus haid. Jika dia punya siklus haid sebelum mengalami istihadhah. Jika tidak ada, maka dia mengacu pada tamyiz, membedakan antara darah haid dan bukan, ciri fisiknya dengan melihat ciri fisik darah. Jika dia tidak punya ilam yakulaha ada, jika dia tidaklah memiliki adat siklus karena dia terkena istihadhah sejak pertama kali haid. Begitu pertama kali haid langsung istihadhah. Maka jika dia tidak punya siklus, tidak pula bisa membedakan, maka kembali mengacu kepada mayoritas kebiasaan perempuan di anggota keluarganya. 6 hari atau 7 hari, pilih salah satu. Memindarika di antara contoh yang lain adalah jika seorang punya kebiasaan, jika dia bersumpah maka dia akan istisna, yaitu wallahi saya begini-begini insyaallah. Dan faedah istisna dalam sumpah, jika dia melanggar sumpah maka dia tidak perlu bayar kafarah. Masyakkah, dan satu ketika dia ragu-ragu apakah telah istisna dalam sumpahnya ataukah tidak, maka di sini kita dihadapkan dua hal, itu aslun wa adatun, hukum asal dan adat biasa. Hukum asalnya, hukum asal kata tidak ada sumpah, ya tidak istisnanya. Nah, menimbang kebiasaan dia, maka sumpahnya itu ya, umumnya plus istisna. Maka di sini kita menangkan ada, maka kita putuskan bahasanya dia telah melakukan istisna sebagaimana kebiasaannya. Meskipun hukum asal sumpah tidak ada istisna. Akan tapi karena dia punya kebiasaan istisna, maka kita hamalna hadzal masykuk, maka kita maknai hal yang melakukan ini kepada apa yang jadi adat kebiasaannya, sebagaimana Nabi mengembalikan al-mustahadhah, wanita istihadhah yang ragu-ragu tentang darahnya apakah haid ataukah bukan, kepada adat kebiasaannya. Maka di sini beliau sampaikan satu faedah atau satu kaedah, hal-hal yang masykuk kembalikan kepada adat. Sebagaimana ada kaedah, hal yang masykuk kembalikan pada hukum asal. Kalau orang itu ragu-ragu apakah ini barang ini halal untuk diperjualbelikan ataukah tidak, maka kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal jual beli halal. Maka dua kaidah ini tidak bertentangan. Cuma kadang al-masykuk itu dikembalikan kepada hukum asal, kadang al-masykuk dikembalikan kepada al-ada. Ya, masykuk itu dikembalikan kepada hukum asal jika tidak ada ada. Jika tidak ada al-ada. Jika ada al-ada, maka al-masykuk, hal yang meragukan, kembalikan kepada al-ada. Tidak ada ada, maka al-masykuk dikembalikan pada hukum asal. Hukum asalnya apa? Ya, sekaman. Nah, matan. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يجئ في ذلك إلى المعروف بين الناس لما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا أو غشا علق بينهم. ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمسلفات والضمانات وغيرها والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة. وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة وقوله هذا الأصل لا تصح. Nah, contoh kasus yang lain adalah pengertian tentang cacat barang, kemudian ruban, jual beli ini tergolong rugi, tadlis penipuan, maka ini mengacu kepada al-urf di tengah-tengah masyarakat. Maka apa yang dinilai masyarakat ini ruban ataukah cacat barang, ini ada tadlis dalam jual beli, ada ghish dalam jual beli, maka ulika alaih hukum, maka hukum itu berkaitan dengan hal tersebut. Sebagian ulama mengatakan ruban itu manakala harga beli satu barang melebihi sepertiga, atau dibeli murah kurang dari lebih dari sepertiga. Maksudnya kalau ada harga barang itu 10.000, maka pembeli ini mengalami ruban sehingga dia punya hak khiyar ruban. Manakala dia tertipu dengan beli barang tersebut harganya di atas sepertiganya 10.000, berarti di atas berapa? 14.000 misalnya. Kalau dia beli 15.000, maka dia pembeli ini mendapatkan ruban dan dia punya hak khiyar ruban. Dia bisa kembalikan barang karena merasa diakali. Atau penjual ini dia punya hak khiyar ruban manakala kurang dari direndahkan kurang dari sepertiga. Lebih dari sepertiga barangnya ini, barang ini kalau jualan ya standarnya dibeli oleh orang-orang yang kulaan 10.000. Kalau dia ditipu, dia kali sehingga berapa 6.000 telah dia lepas, dianggap sama pedagang udah bilang kamu udah ini udah umum cuma 6.000 saja gitu. Ya, 6.000 dia lepas. Ternyata setelah itu dia tahu, udah ini 10.000. Maka dia ruban. Sebagian ulama tolak ukurnya sepertiga, itu malikiyah. Namun pendapat yang diambil oleh Syekh Sa'di, ruban itu tidak ada tolak ukur bakunya. Kembali kepada uf, kapan menurut uf ini ruban, maka itu ruban. Kalau 10.000 kemudian udah dibeli 15.000 menurut uf di satu tempat itu ini ya tidak tergolong ruban, ya tidak apa-apa. Ruban itu kalau 10.000 kemudian dibeli 17.000 misalnya, maka mengikuti uf. Demikian juga cacat barang, demikian juga tadlis dalam jual beli, ghish dalam jual beli. Itu tolak ukurnya apa? Kapan dikatakan risk off? Demikian juga mengacu kepada nilai misal. Misal itu harga standar fil mutaqawwamat untuk barang-barang yang bisa dinilai. Ketika orang itu merusak barang milik orang lain, ganti enggak bisa. Karena barangnya enggak ada, adanya di luar negeri. Maka ini bisa dinilai. Maka nilainya nilai kibatul mithl. Ini standar barang ini wajar di pasaran, barang semacam ini kalau impor dari luar negeri beli ini berapa. Nah, kasihkan duit sebesar itu. Wal mutlafat wa dhamanat, demikian juga berkaitan dengan barang-barang yang dirusak, wa dhamanat dan barang-barang yang harus diganti dan yang lainnya. Ini tolak ukurnya pada harga pasaran. Ya, bahasa kita harga pasaran. Harga pasaran kalau beli barang ini, barang yang rusak ini berapa? Yang saya rusakkan ini harga pasarannya berapa? Sekian. Ya, saya enggak bisa beli karena barangnya langka, sulit sekali. Ya, ini duit senilai barang tersebut. Merujuk dan mengacu kepada mahar standar, mahar rata-rata, murah kalau di Jogja, seperangkat alat sholat. Liman wajib alaha maharun, untuk perempuan yang wajib untuk mendapatkan mahar, namun nilai mahar belum disebutkan oleh suaminya, atau disebutkan dengan penyebutan yang tidak sah. Semacam sebagian orang mahar, maharnya adalah membacakan surat Ar-Rahman di depan istrinya. Ini maharnya tidak sah. Maka teranggap belum ada mahar, kemudian wajib kembali kepada mahar mithl. Demikian juga mengacu kepada upah standar dalam mempekerjakan. Nyuruh orang memperbaiki genteng cuma langsung nyuruh, enggak kemudian ada kesepakatan harganya berapa, gajinya berapa per hari ya, perharinya. Cuma nyuruh orang langsung di ini. Padahal harusnya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu sehari berapa. Oh, ini cuma langsung nyuruh tanpa ada kesepakatan. Maka mengacu kepada ujratul mithl. Upah tukang standar dengan kerjaan semacam ini berapa di kampung itu? Ini berlaku untuk mempekerjakan orang yang tidak disebutkan besaran upahnya, atau disebutkan namun dengan penyebutan yang tidak sah. Wafuru ahadal asal la tuqsa, maka contoh-contoh kasus yang mengikuti kaidah ini tidak bisa dihitung karena demikian banyaknya. Fitri. Menurut ila wa amma idha tanam mutlaf mutlafu mislian wa yufjau ila wa farjau fihi ila mislihi la ila kimatihi hadha idha kanal ajiru qad nasaba nafsahu lidhalik wal khusal wal banna wal banna'i wa ma'ashbaha dhalika falahu ujratun misli wa amma idha kana mutabari'an fala ujrata lahu. Nah, yang dimaksud dengan muktaqawamat adalah qimah nilai dari satu benda yang rusak. Adapun jika benda tersebut masih dijumpai yang sama di pasaran, itu ada yang sama. Kita ngerusak benda milik orang lain, piring milik orang lain, dan itu masih ada. Bisa dibeli pasaran, fayar cifi ilal mitli. Maka wajib mengganti dengan benda yang semisal, tidak mengganti dengan nilainya. Mengganti dengan nilai itu untuk benda yang diusahakan dan tidak ada di pasaran. Kemudian tentang masalah upah standar, itu jika kan al-ajir, jika buruh tersebut memang memasang dirinya untuk itu, telah menjadikan hal tersebut sebagai profesinya. Ini berlaku, ujratul misal ini berlaku untuk buruh profesional. Dia memang tukang cat, tukang ini gitu. Kerjaannya itu, tidak pernah melakukan hal tersebut kecuali dibayar. Nah, maka pakai upah standar. Kalau khusal semacam tukang laundry, wal banna, atau tukang bangunan dan semacam itu. Maka ketika tidak di sebutkan berapakah upahnya, maka dia berhak mendapatkan upah standar. Adapun jika dia mutabari, orang yang suka rela, itu tidak jadi profesinya, ya cuma kadang-kadang bukan jadi profesinya. Ya. Kadang mau bantu-bantu benerin genteng kalau longgar, tapi itu bukan profesinya. dia cuma ketika dibicarakan Pak minta tolong gini, dan dia bukan bukan profesinya, maka itu mutabari. Ketika dia mengiyakan, fala ujrotalahu, tidak ada upah baginya, tidak ada upah baginya. Namun kalau orang Jawa ya, kalau tradisi Jawa ya, meskipun mutabari, meskipun bukan profesinya, ya tahu dirilah ya. Meskipun di bawah upah standar, ya, di bawah upah standar sehari sekian 70.000, ya apalah, ya 50, uang terima kasih. Ya. Kalau di Jogja harus demikian ya. Kemudian masalah bibit. Hal nabi ilal urfi mutlakon bima ida warda di syar'i hukmun balam yahudda bihajjin al-jawabu amma yata'allaku bihukum binasi fa'inna nukaddimul urfa fa'fi babil aimani matalan nukaddimul urfa ala lugoti li'annal muta'arafa indan nasi idakana yukhaliful ma'luma mina lugotil arabiyati fa'inna lugota takunu mansukhatan. Kemasalan jika kola rojulu tolak tuzor jati fala iskala annahu tolakun fisyari wafil ugotil arobiyati amma ida kola kolaitu zaujati fala syakka annahu tolakun indal amati. Nah, permasalahan apakah kita mengacu pada urf secara mutlak jika warada fisyara terdapat dalam syarat satu hukum namun tidak diberikan definisinya. Jawabannya, jika berkaitan dengan hak manusia, maka kita dahulukan al-urf. Maka misalnya dalam sumpah, kita mendahulukan urf daripada bahasa Arab. Karena apa yang telah menjadi urf di tengah-tengah masyarakat, jika menyelisih satu hal yang maklum dalam bahasa Arab, maka bahasa Arab mansukh. Orang bersumpah demi Allah, selama 2 bulan ke depan saya tidak akan makan lahan, daging. Dalam urf orang Arab, ikan bukan termasuk daging. Meskipun lughatan dalam bahasa Arab samak itu lahan, namun urfan samak bukan lahan seperti bahasa Indonesia. Sama persis bagaimana bahasa Indonesia. Maka ketika orang tersebut makan samak, apakah dia membatalkan sumpahnya 2 bulan ke depan enggak mau makan lahan? Jawabannya tidak. Bahasa mansukh yang dipakai urf. Maka misalnya jika seorang mengatakan aku cerai istriku, maka tidak ada keraguan kalau itu adalah tolak dalam syariat dan dalam bahasa Arab. Adapun jika dia katakan aku bebaskan istriku, fala syakka annahu talaqun indal amma, maka tidaklah dilakukan dalam urfnya orang Arab sekarang, orang Arab Saudi, itu adalah talak menurut orang awam. Demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.